Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman 29 yang mana sekarang? 2.279 summa ba'dahu Umar, itu ya. Kemudian setelahnya Umar. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala Ibnu Qudamah al-Maqdisi summa Umar, kemudian manusia yang utama setelah Abu Bakar adalah Umar li fadlihi, karena keutamaan beliau. Ya. Wa ahdi Abi Bakar. Ya, khalifah kedua adalah Umar karena keutamaan beliau, wa ahdi Abi Bakrin ilai, karena ketetapan atau keputusan Abu Bakar. Ketika terpilihnya Umar, sahabat itu enggak ada yang bermusyawarah, namun itu semua adalah hasil keputusan Abu Bakar. Abu Bakar sudah memberikan peringatan bahwa kalau dia wafat, yang menggantikan beliau adalah Umar. Summa Utsman, kemudian khalifah berikutnya setelah Umar wafat adalah Utsman. Ditakdimihim ahli syura lahu, karena ahli syura itu lebih mendahulukan beliau daripada Ali. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faddal, fitrah dibaca syarah. Man ba'dahu ila man yakrabu ta'ayyana dhalik kama ahida Abu Bakr ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu bi fadlihi al-ma'rufi wa sabiqatihi fil Islam wa quwwatihi wa sarawatihi wa annahu la yakhsha billahi lawmata laihim wa li taqdimi sahabati lahu amalan bi ahdi Abu Bakr radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, summa min ba'di Abi Bakrin, kemudian setelah kekhalifahan Abu Bakar adalah Umar. Wa dzalika, yang demikian itu bil ahdi, dengan ketetapan alladzi ahida bihi Abu Bakrin, yang Abu Bakar menugaskan atau mempercayakan menetapkan Umar sebagai khalifah. Fa innahu lamma hadarat Abu Bakrin al-wafatu, yaitu tatkala Abu Bakar hendak wafat, ahida ila Umar bil khilafah, maka beliau memberikan kepercayaan kepada Umar untuk memegang tampuk kekhilafahan. Wa idza ahida waliul amr man ba'dahu ila man yakhluhu ta'ayyana dhalik, apabila seorang pemimpin memberikan kepercayaan kepada orang setelahnya untuk menggantikannya, maka hal tersebut menjadi sebuah ketetapan. Kama ahida Abu Bakrin ila Umar, sebagaimana Abu Bakar memberikan tugas kepada Umar radhiyallahu anhu li fadlihi al-ma'ruf, karena keutamaan beliau yang sangat dikenal. Ya, wa sabiqatihi, karena kesenioran beliau fil Islam, dalam Islam. Wa quwwatihi, karena kekuatan beliau. Wa sarahatihi, karena ketegasan beliau. Wa annahu la yakhsha billahi lawmata laimin, beliau pun tidak takut celaan orang-orang yang mencela tatkala beliau menjalankan tugas-tugas beliau karena Allah. Ya, wa li taqdimi sahabah lahu, karena sahabat memang lebih mendahulukan Umar, bahwa manusia yang paling utama setelah Abu Bakar adalah Umar, dan ini diucapkan oleh para sahabat di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan bi ahdi Abi Bakrin, dan juga ini sebagai bentuk pengamalan atas ketetapan Abu Bakar. Jelas ini ya. Ini jelas kekhalifahan. Ingat, ini usul ya. Menetapkan kekhalifahan yang kedua setelah Abu Bakar adalah kekhalifahan Umar. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan, kemudian Utsman tadi sudah dibaca. Ya, tinggal dibaca syarahnya. Ayo lagi fitrah. As-salihu min al-khulafa'i ar-rasyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzalika li ijma'i ahli syura alladziina ahida ilaihim Umar. Umar. Umar, Umar fa'il dari ahida. Alladzina ahida ilaihim umaru lama hadaratku al-wafatu ahida bi'amri ila ahdishtiro yahdaru khalifatan bil muslimina. Khalifatan bil muslimin. Terus? Terus? Wa ahli syura sittatun hum Utsman wa Ali wa Abdul Rahman ibn Auf wa Talhata wa Talhatu wa Zubair wa Sa'd ibn Abi wa Qasim. Haulahi ajma'u ala ikhtiyari Utsman Utsman radhiyallahu anhu fa bari'ahu muslimuna. Baik. Ya, kemudian kita siksa Al-Qawzat. Asalis yang ketiga dari kekhalifahan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang demikian itu berdasarkan ijma' al-syura. Yang ini merupakan ketetapan Umar. Tatkala Umar hendak wafat, maka Umar memberikan kepercayaan kepada al-syura. Ya, agar mereka memilih siapa khalifah untuk memimpin kaum muslimin. Ahlu syura itu ada 6. Ini 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang masih hidup sepeninggal Umar: Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa haula'i yajma'u ala ikhtiyari Utsman. Mereka ini semua bersepakat untuk memilih Utsman. Maka kaum muslimun pun membaiat mereka. Ya, jadi ketika Umar wafat, hendak wafat, ya Umar tidak sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar memilih langsung tunjuk satu orang. Tapi Umar menunjuk 6 orang agar mereka memilih. 6 orang agar mereka memilih. Dan Umar berpesan, jangan pilih Abdullah. Abdullah, Abdul siapa maksudnya? Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau. Kalian 6 orang ini jangan sampai kalian memilih Abdullah. Abdullah bin Umar, ibnu Umar. Nah, 6 orang ini Umar ya persilahkan untuk musyawarah. Ya, setelah musyawarah, 6 orang ini mengkerucutlah menjadi 2 hingga Ali dan Utsman. Hingga Ali dan Utsman. Ya, sebelum diputuskan apakah Ali dan Utsman, 4 orang ini mengutus sahabat-sahabat yang lain maupun mengutus tabi'in. Kemana? Ke rumah-rumah ahlul Madinah. Ke rumah-rumah ahlul Madinah, orang-orang Madinah. Untuk ditanyakan satu per satu, siapa di antara kedua ini, Utsman atau Ali, yang lebih layak untuk memimpin menggantikan Umar. Ya. Setelah mendengar banyak masukan dari rakyat kaum muslimin, mereka akhirnya memutuskan Utsman dibaiat. Ya. Utsman dibaiat. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, summa Aliun lifadlihi, kemudian khalifah yang keempat adalah Ali karena keutamaan beliau. Wa ijma'i ahli asrihi Ali, dan juga karena kesepakatan orang-orang yang ada di masa beliau. Nah, ini tentunya di luar ketidaktahuan masukan Muawiyah. Ya, yang baru datang ke Madinah dalam keadaan Ali sudah dibaiat. Mereka datang dari Syam untuk menuntut qisas atas terbunuhnya Utsman. Dan Muawiyah belum tahu bahwasanya Ali sudah dilantik di baiat. Ini belum tahu. Baik. Nah, kita baca sini. Fadhal Ozi. لا يبدأ في خلافته annahu amrun kharijun an iradatihi wa hawala radhiyallahu anhu an yaqiya ala hadhihi al-fitani wa jahada wa qatala al-khawarij wa hawala radhiyallahu anhu wa badala mus'ihi badala wa badala mus'ihi mus'ahu mus'ahu lakin lam yatimmal amru ala al-maqrubi wal ladina qataluhu min ashabati lam yunazi fi khilafati wal ladina qatalu fi jamali wa fi siffina wa fi siffinin wa fi siffinin ma'a lam yunazi fi annahu wal khalifatu walakinnahum yuriduna qisasa min qatlihi min kitlatih hadha alladhi yuriduna wa lam yuqatilu aliyan radiyallahu anhu li annahu la yarawna annahu al-khalifatu annahu al-khalifatu terus wa innama yuriduna qisasa min kitlatih Uthmana. Naam, santa. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, tatkala Utsman radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid yang terzalimi, dikepung 40 hari di rumahnya dalam keadaan rumahnya itu enggak ada air, dan keluarganya Utsman enggak boleh ngambil air ke sumur oleh para demonstran Khawarij yang datang dari Kufah, Basrah, Mesir. 40 hari. Akhirnya mereka enggak sabar, di malam ke-40 masuk ya ke rumah Utsman, membunuh Utsman dalam keadaan Utsman sedang membaca Al-Qur'an. Ijtama'al muslimun, maka kaum muslimun pun bersepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib di hari Jumat, ketika kaum muslimun sedang menunggu sholat Jumat, enggak ada yang naik jadi khatib. Karena pertanda yang menjadi khatib itulah khalifah. Enggak ada yang naik, semua mata tertuju kepada Ali. Karena mereka ingat peristiwa pasca terbunuhnya Umar yang tadi kisah. Ashabu Syura bermusyawarah, mengkerucut menjadi dua orang, siapa? Utsman dan Ali. Utsman wafat, berarti sisa Ali. Memang beliau yang paling layak. Tabarakallah fi. Liannahu, karena Ali adalah afdhalus sahabah. Sahabat yang paling afdal setelah tiga sahabat sebelumnya, Umar, Utsman, Ali. Ya, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Namun masalah keutamaan, apakah Ali lebih utama atau Utsman yang lebih utama, ini khilaf. Ini antum bisa dapat faedah khilafnya itu di Al-Wasithiyah, karya Ibnu Taimiyah. Yang ijma adalah kekhalifahan Utsman lebih dahulu daripada kekhalifahan Ali. Adapun apakah Utsman lebih utama daripada Ali atau Ali lebih utama daripada Utsman, ini khilaf yang tidak menyebabkan seorang tercelak apabila dia memilih salah satu dari keduanya. Namun jelas yang paling utama setelah Nabi Abu Bakar Umar. Ali atau Utsman itu mesti setelah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar ini mesti lebih utama dalam masalah al-fadl wal khilafah. Dalam masalah keutamaan dan kekhilafah. Paham ya? Maka Ali adalah yang paling hakik, paling berhak, khalik, paling layak, paling patut untuk memegang tampuk kekhilafahan. Walakin namun hasolat al-fitanu fi waktih, terjadi berbagai macam fitnah di zaman beliau. Ya, karena banyaknya perpecahan, wandisas, itu indisas itu penyelundupan, apa namanya, spionase. Banyaknya orang-orang yang menyelinap dari kalangan munafikun, kalangan kufar Yahudi. Ya, wandisas ashabil ahwa. Ya, spionase menyelinapnya orang-orang pengekor hawa nafsu wal a'da dan musuh-musuh kaum muslimin fi shufufil muslimin, di barisan kaum muslimin. Fahasala fi waqtihi minal hurub wasyiqaq asyai'ul katsir, maka terjadilah banyak sekali asyai'ul katsiru, banyak sekali tragedi berupa hurub, peperangan, syiqaq. Peperangan ini bukan cuma lawan kufar, tapi juga lawan Khawarij. Lawan siapa lagi? Lawan sahabat juga, Muawiyah. Siapa lagi? Lawan Muawiyah di peristiwa Siffin. Lawan siapa lagi? Hah? Sahabat lagi. Pasukan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha ajma'in. Ya. Wa jahada beliau mana tadi? Wa anna khalifatal muslimin. Ya, mana sekarang? Ah. Walakin la syakka fi khilafatihi. Namun tidak diragukan lagi dalam kekhalifahan beliau. Ya, bahwa kekhalifahan beliau wa anna khalifatul muslimin, beliau adalah khalifahnya kaum muslimin setelah sahabat-sahabat beliau yang lain radhiyallahu anhu. Wa ma hasala fi waqtihi, dan apa yang terjadi di waktu beliau, di zaman beliau berupa fitnah peperangan tadi, layak dafi khilafati, itu tidak membuat buruk kekhalifahan beliau. Karena itu adalah perkara yang di luar kendali keinginan beliau. Beliau telah berupaya untuk memadamkan fitnah tersebut. Beliau telah berusaha memerangi Khawarij. Ya. Beliau telah berupaya. Wa badala wus'ahu, beliau telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun perkara yang diinginkan tidak terrealisasi. Dan orang-orang yang walladzina qataluhu minas sahabah, dan orang-orang dari kalangan sahabat yang memerangi beliau, tadi saya sudah sebut pasukan Muawiyah, pasukan Ali, pasukan Aisyah, itu tidak yunazi'uhu fi khilafatihi, tidak menentang kekhilafahan beliau. Ya. Maka para sahabat yang memerangi beliau di perang Jamal, kemudian di perang Siffin, ya, Muawiyah berhadapan dengan pasukan Muawiyah, ya, itu tidak menentang kekhilafahan beliau. Bahkan Muawiyah masih bersoal jawab dengan beliau pada pertanyaan fikih. Ya, ini disebutkan di kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. Lagi berselisih, Muawiyah ngirim surat tanya fikih ke siapa? Ke Ali. Muawiyah ada di Syam. Walakinnahum yuridun al-qisas, namun mereka pasukan Muawiyah hanya menginginkan qisas. Min kitlati Utsman, atas terbunuhnya Utsman, karena Muawiyah adalah kerabatnya Utsman. Dan Muawiyah mendengar bahwasanya di Madinah tidak ada sahabat yang melawan demonstran Khawarij tersebut. Ketika Utsman dikepung, Muawiyah dapat kabar itu, geram dia, marah. Wah. Marah dia, bawa pasukan, kita serbu Madinah. Madinah sudah dikuasain oleh demonstran. Enggak kayak sekarang. Oh, sekarang 1 jam dari Syam ke Madinah naik pesawat. Waktu itu berapa pakai kuda yang paling cepat sekali itu? Berapa hari? Muawiyah sampai dalam keadaan di Madinah, ya, sudah dibaiat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tahu belum ditegakkan qisas. Muawiyah ingin ambil qisas pembunuhnya. Orang-orang yang demonstran itu mau dipenggal-penggalin satu-satu oleh Muawiyah. Muawiyah pengen, ya, mengkisos mereka. Ali, oh enggak, ini wewenang kami. Terjadilah salah paham. Ya, begitu. Ya. Ya, ini bukan hanya Muawiyah, ya. Di barisan Muawiyah banyak sahabat. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari yang paling terkenal. Di barisan Ali, Amr ibn, ya, Amr bin Yasir. Ya. Di barisan Aisyah, Zubair bin Awam. Ya. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Hadzal ladzi yuridun. Inilah yang mereka inginkan, ingin untuk qisas. Mereka tidak ingin memerangi Ali. Ya, karena mereka tidak la yarawna anna li'annahum, karena mereka ila annahum la yarawnahu annahu al-khalifah. Ya. Dan mereka tidak memerangi Ali bukan dikarenakan mereka tidak menganggap Ali sebagai khalifah, bukan, tidak demikian. Yang mereka inginkan adalah qisas atas terbunuhnya Utsman. Udah itu aja. Nah. Ya, padahal baca sini. Ya, siapa? Si Paris baca di mata dia. Al-Mahdiyun. Al-Mahdiyun. Baik, ini bahas dulu matannya. Mereka adalah Khulafa Rasidun Al-Mahdiyun. Yang Nabi SAW bersabda tentang mereka, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa Rasidun setelahku. Adu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Ayo baca syarahnya. Ya, sesual Fauzan menjelaskan haula'i al-maqsudun, mereka itulah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah Khulafa Rasyidin al-Mahdiin setelahku. Itu empat orang ini. Radhiyallahu anhum. Khulafa Rasyidun mereka adalah empat khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, maka Nabi SAW menyebut mereka sebagai khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Wasamahum bi rasyidin, Nabi SAW menamakan mereka dengan ar-rasyidin. Ya. Dan amara bil amal, dan Nabi memerintahkan kita untuk mengamalkan sunnah mereka ma'a sunnatihi, dengan sunnah bersamaan dengan sunnah beliau. Baik. Wa qala al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Dan Nabi bersabda, khilafahan setelahku itu 30 tahun. Dan ternyata tepat setelah khilafahan Abu Bakar, wafatnya Nabi SAW, dari khilafahan Abu Bakar sampai wafatnya Ali itu 30 tahun. Ya, itu 30 tahun. Nah. Ya, baca semua. Sudi. Langsung aja syarahnya. وأعدلهم وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. طيب. يا. Kemudian kata Syekh, Nabi SAW mengabarkan bahwa kekhilafahan setelah beliau itu 30 tahun. Waqat tahaqqaqa, ini benar-benar terwujud. Ya. Pada keempat Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu ta'ala anhum, kekhalifahan mereka itu ya, berdurasi 30 tahun. Kemudian setelah itu saral amru mulkan, ya, berubah menjadi kerajaan, ya, yang artinya nanti bapaknya wafat diwarisi oleh anaknya, ya. Nah, kemudian hadirlah muluk, raja-raja dari kalangan kaum muslimin setelah Khulafa Ar-Rasyidun. Yang paling adil, yang paling abdal diantara raja-raja setelah Khulafa Ar-Rasyidun, yang paling terbaik ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Ini banyak orang bilang Umar bin Abdul Aziz, ini keliru. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama salaf, ketika ditanya mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah, hah, marah ulama salaf, enak aja kamu tanya kayak gitu. Debu yang nempel di hidung Muawiyah ketika berjalan bersama Rasulullah itu jauh-jauh lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Mau enggak? Debu yang nempel di hidung Muawiyah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kalian tahu juga, Amirul Mu'minin, sosok yang adil, tapi enggak boleh dibandingin sama sahabat. Paham ya? Maka jangan ada lagi cerita yang paling abdal setelah Khulafa Ar-Rasyidun Umar bin Abdul Aziz. Keliru ini. Siapa? Muawiyah. Kau bingung? Muawiyah. Muawiyah siapa? Sahabat. Paham gak sini? Jangan seperti orang-orang sebut tahrir. Sebut tahrir ini mutazilah akidahnya. Ya. Dan mereka dalam hal akidah mereka terhadap sahabat tasyayyu', kesyiah-syiahan. Mereka menghina Muawiyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Muawiyah yang paling utama dari antara raja-raja kaum muslimin. Adapun anaknya itu bukan urusan kita. Anaknya pertama bukan sahabat. Paham enggak sini? Anaknya yang pertama bukan sahabat. Ya sih. Ya. Jadi enggak ada nas yang wajib menjaga kehormatan si Yazid. Yang ada ialah nas wajib menjaga kehormatan siapa? Muawiyah. Kalau anaknya udah kita enggak usah ikut campur. Kita juga enggak tahu kok perkara sebenarnya. Kalau memang dia salah, kita katakan salah dalam peristiwa Karbala. Tapi kalau enggak tahu ya udah diam aja. Tapi kita enggak boleh diam ketika Muawiyah dicela. Enggak ada. Nah, iman kerupuk kalau Muawiyah dicela, kita tahu kita enggak geram. Nah, ini parah ini. Al-wala. Wala kita, totalitas tanpa pandang bulu setelah Rasulullah itu kepada dua jenis manusia. Ini kata Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa. Kepada Ahlul Bait, yang kedua kepada sahabat. Ahlul Bait dan sahabat. Ini wala kita. Enggak ada. Ya. Bahwa enggak pandang bulu. Paham enggak sini? Ibu antum dicela. Kalau memang ternyata kesalahan ada di ibu kita, ya sudah kita luruskan. Ya. Kita luruskan segala macam walaupun kita berhak marah. Tapi kalau sahabat enggak ada. Yang mencela sahabat pasti salah gitu. Paham enggak sini? Ahlul Bait yang digolongkan sahabat. Nah, Ahlul Bait yang bukan sahabat itu dapat hak kecintaan. Karena Nabi tinggalkan juga kepada kita, ya, dalam lafaz yang lain taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ya, kitabullah dan keluargaku. Jadi Ahlul Bait sampai hari ini. Iya. Ya, Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait yang kita cintai ya yang wafaqah sunnah gitu. Yang mereka cinta sunnah, yang mereka mengamalkan sunnah, yang mereka ahlu tauhid. Kalau Ahlul Bait kuburiun lah, Abu Lahab bukan Ahlul Bait, paman Nabi. Ya. Kalau Ahlul Bait kuburiun selesai. Tapi kalau bukan kuburiun, hanya sebagai pelaku maksiat, ada kecintaan. Ya. Yang mana? Ya kalau kita nggak tahu nasab, nggak tahu ilmu nasab, ya udah, jangan sering mendustakan. Jangan kita mengatakan, oh dia mah ngaku-ngaku aja itu. Kita ngerti gak ilmu nasab Ahlul Bait? Gak ngerti. Tuh, tadi bilang ngaku-ngaku aja itu ilmu apa tanpa ilmu? Hah? Ilmu apa tanpa ilmu itu? Tanpa ilmu juga kalau dia ngomong, ah ngaku-ngaku aja itu Habib, mana ada Habib. Ngerti ilmunya, nasab Rasulullah siapa aja? Ngerti, ini begini, oh ya pakai ilmu. Tapi kalau enggak, udah. Ya, jangan komentar. Ya. Terus kalau Ahlul Bait itu enggak ada keutamaan di akhirat. Hanya keutamaan di dunia dapat cinta yang lebih. Dan enggak ada pahala. Enggak ada pahala atas cinta yang lebih diberikan padanya. Paham enggak sih? Loyalitas kita aja. Di akhirat enggak ada. Nabi panggil Fatimah, "Ya Fatimah, sali masyiti. Mau ni'anki binallahi syai'a." Fatimah minta padaku harta. Tapi kalau urusan akhirat aku gak bisa nolong kau sedikit pun. Kalau melanggar syariat, lau sarakat Fatimah bintu Muhammad, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, apa kata Nabi? Hah? La saraktu ya dah. Aku yang akan motong tangannya. Jadi seperti itu. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian fakana akhiruha Aliun, maka khalifah yang paling akhir adalah Ali. Ya. Baca sini, Fadl. Baca. Apa? Ihsan. Baik, mereka itulah 10 orang yang dipersaksikan masuk surga. Terus manilladzi syahida lahum, siapa yang mempersaksikan mereka, mereka masuk surga. Terus taib, yang mempersaksikan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya sendiri. Nah, ini menunjukkan keutamaan mereka ya. Terus nah, semuanya ini 10 orang ini dari Quraisy. Ya, dan kekhalifahan itu mesti dari Quraisy. Ya. Adapun muluk raja-raja itu tidak mesti Quraisy. Tapi kekhalifahan itu mesti Quraisy. Dan ternyata muluk bukan Quraisy. Ya. Maka tetap wajib taat padanya. Karena Nabi SAW menyatakan walaupun yang memimpin kalian adalah Habasyi, ya, budak Habasyi, bukan orang Quraisy, tetap wajib taat. Ya. Terus, oke, semuanya yang 10 orang ini dari kalangan muhajirin. Ya. Terus. Taib, maka itulah keistimewaan yang azimah yang besar yang disandarkan kepada keutamaan mereka. Terus, nah bahkan inilah ya, seagung-agung keutamaan yang ada pada mereka. Lanjut. Baik. Maka Nabi SAW mempersaksikan juga untuk selain 10 orang ini. Nabi mempersaksikan masuk surga Ukasyah bin Mihsan sebagai ahlul jannah, yang Ukasyah mengatakan, wahai Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk di antara mereka, yaitu termasuk di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ketika dikabarkan oleh demikian oleh Rasulullah, maka Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk di antara mereka. Kata Nabi, anta minhum, engkau adalah termasuk di antara mereka. Ini berarti ketetapan dari Nabi. Ukasyah masuk ke 70 ribu orang, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lanjut. Taib. Nabi SAW mempersaksikan juga surga untuk Hasan Hussein, bahwa keduanya ahlul jannah. Beliau bersabda, Hasan Hussein sayyida syababi ahlul jannah. Hasan Hussein telah penghulu, dua penghulu para pemuda ahlul jannah. Terus taib, ini juga Nabi mempersaksikan untuk Thabit bin ya Qais Asy-Syimas. Ya, terus taib, Nabi bersabda, engkau adalah bagian dari termasuk al-jannah. Terus taib, dan Thabit bin Syimas ternyata benar, beliau gugur sebagai syahid terbunuh pada perang Yamamah. Sudah masuk adzan, sudah. Taib. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.